buat pria setengah mati. Aku cinta padamu, padamu. Aku sayang padamu, padamu. Aku tahu kayak pria berani mengharap kau hidupku sendiri sejak kau lari hatiku terpuruk. Sejak di kau lari, hatiku teringin. Tiada cinta lagi, sulit ku terima. Hatiku membeku bagai karang batu. Sejak di kau pergi, hidupku sendiri. Sejak di kau lari, hatiku teriri. Oh, sungguh aku jadi sedih di mana-mana menderita. Mengapa nasibku selalu bersedih selama hidupku, selalu bersedih. Mengapa dulu aku